Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan tafsir ayat Al-Ahkam. Sekarang kita masuk min ayat Al-Hijat. Kita membahas tentang masa iddah. Dan ini seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Atau diceraikan oleh suaminya, masa penantian setelah cerai atau setelah wafat suaminya. Nah, ini disebut masa iddah. Dan seorang perempuan itu menjalani masa iddah baik. Nah, karena diceraikan atau karena ditinggal mati suaminya, syaratnya nikah yang dijalani adalah nikah yang sah. Yang kedua, dan pernikahan itu sudah atau nah, suami istri itu sudah terjima atau masuk kamar berduaan, khalwat misalnya. Nanti di sini akan kita bahas beberapa ayat tentang masalah iddah. Berapa masa iddah dari masing-masing perempuan. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan surat Al-Ahzab ayat 49. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha amatiuhunna wasarrihunna sarahan jamila. Wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikannya, engkau berantama syuhunna, sebelum kalian menggaulinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taduna, maka tidak ada bagi kalian alaihinna atas mereka dari masa iddah yang mereka yang diperlukan itu menjalaninya. tidak ada bagi kalian atas mereka min aid yasin. Nah, terima saidah. Samatiu hunna, maka berilah mut'ah. Mut'ah adalah pemberian seorang suami untuk penghidratannya. Wasarriqu hunna, dan lepaskan mereka sarahan jamilah dengan cara yang baik. Kalau di dina jadi wahai sebelum, baik. Ini dia dibahas tentang masa itu perempuan yang dicerai oleh suaminya dan belum sempat dikauli. Masa itu perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan belum sempat dikauli. Kita lihat al-makna al-ijmali. Yunadi Allah Ta'ala ibadahu al-mu'minin. Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Biwasfil iman. Dengan sifat keimanan. Liyakuna dhalika ad'a liqabulihim. Agar itu menjadi lebih. Naam. Lebih bisa untuk menerimanya. Wa syadda ihtimaman, dan lebih perhatian. Ima yuwajihum ilaih, dengan apa-apa yang Allah memberikan arahan kepada mereka. Wa yuhbiruhum, dan Allah menghabarkan kepada mereka. Karena man aqada 'ala al-mar'atin, bahwasanya barang siapa yang mengadakan akad dan yang ternikah dengan seorang perempuan, summa talaqaha, kemudian dia menceraikannya, qabla yujami'aha, sebelum menggaulinya, fa innahu laysa lahu 'alayha iddatun, bahwasanya tidak ada baginya bagi suami atas perempuan, atas mantan istrinya itu masa iddah. Padahal karena lam yahsul bainahuma ilaqatun yasbutu biha haqqun lizawji fil iddah. Yang demikian itu karena tidak terjadi di antara keduanya ilaqah, kaitan, hubungan yang menetapkan dengannya hak bagi sang suami dalam masalah iddah. Kalau perlu sempat untuk dikauli. Wal iddatu min hikmatiha himayatu haqqiz zawj. Dan iddah itu termasuk dari hikmahnya menjaga hak sang suami. Nah, itu masalah iddah. Wa fashil majal lahu fil murajah. Nah, dan memberikan kesempatan untuk rujuk. Memberikan kesempatan yang suami untuk rujuk tatkala istrinya masih dalam masa iddah. Nah, ثم يأمر الله تعالى هذا المطلق بأمرين atau al-taib. Kemudian Allah perintahkan kepada al-muttaliq, yaitu orang yang menceraikan, yaitu suami, dengan dua perkara. Ahaduhuma ayyumatti'aha bi syai'in minal mal. Yang pertama, memberikan harta, memberikan sesuatu, pemberian dari harta untuk menyenangkan, istri yang diceraikan yang belum sempat dikawini. Nah, berapa? Wahyu Alisful Mahri, separuh dari maharnya. Ingkana mukaddaron, atau jika maharnya itu sudah ditentukan, jika maharnya sudah ditentukan, setelah akad nikah belum digauli kemudian diceraikan istrinya, maka sang istri diberikan separuh dari mahar. Kau ma yatayasaru li zawji bi qadri halihi illam yakun al mahru muqaddaran. Atau apa-apa yang mudah bagi sang suami sesuai dengan keadaannya, jika memang maharnya belum ditentukan. Jika mahar belum ditentukan dalam pernikahan itu, kemudian belum setelah nikah belum sempat digauli, diceraikan istrinya, maka diberikan semampu sang suami. Dalam urusan ini yang kedua, ayo khaliya sabilaha hina idhin ala wajhi jamilin, untuk melepaskan jalannya dengan jalan yang baik, dilepaskan, diceraikan dengan cara yang baik. La tasriba fi, tidak ada celahan badannya. Ya sulalah bidzalika jabru qalbi bil mal wal khuluqil jamil, agar terjadi dengannya untuk memperbaiki hatinya dengan harta, kasihkan pemberian dan akhlak yang baik. Nah, ini yang diperintahkan dijalankan oleh sang suami yang telah menceraikan istrinya sebelum sempat dikauli. Memberikan separuh maharnya jika dalam akad nikah maharnya sudah ditentukan. Atau jika belum ditentukan maharnya, maka diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami. Nah, sekarang min fawaidil ayah, termasuk dari faedah-faedah ayat ini. Yang pertama, anna minal balagati wa usni da'wati ayu wajiha al-muqatabu bima yakunu ad'ali qabuli. Termasuk dari balagah, dan termasuk dari kebaikan dakwah, mengarahkan al-mukhatab yang diajak bicara dengan apa-apa yang menjadi lebih bisa untuk menerimanya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan cara dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, panggil dengan panggilan iman. Baik. Kemudian yang kedua, anak-anak kola yang terindah badan dikalahi. Maksudnya, perceraian dulu tidak terjadi kecuali setelah pernikahan. Tidak ada perceraian jika tidak ada pernikahan. Yang ketiga, jawa sutola qabla jima, bolehnya perceraian sebelum jima. Yang keempat, annahu la iddata fi talaqi qabla al-jima', tidak ada masa iddah dalam perceraian sebelum jima'. Lima wujud al-iddati fi talaqi ba'da al-jima'. Wajibnya iddah, jalani masa iddah dalam perceraian setelah dahulu. وَأَلْحَقَ الصَّحَابَةُ الْخُلْوَةَ بِالْجِمَاعِ. Dan bersahabat menggabungkan dan berhalwat perjodohan antara suami istri dengan jima. Jika sudah masuk ke dalam kamar perjodohan dan dicarikan, maka dia harus menjalani masa iddah. Yang keenam, al-iddata haqqun lizawji ay wajibatun lihaqqihi. Maksudnya masa iddah itu haknya sang suami. Nah, masa iddah itu hak sebagai hak untuk sang suami. Wajibatun haqqihi, wajib haknya. Yang ketujuh, mana min sya'ni zawji ayyan tariya bil iddah biqawlihi ta'tadunaha. Maksudnya termasuk keadaan suami itu perhatian dengan masa iddah. Ya Allah, ta'tadunaha, yang kalian perhitungkan, yang dihitungkan. Yang ketelapan, wujud tamti'il matallaqati qabla dukuli. Wujudnya untuk tamti'il matallaqah. Wajibnya untuk memberikan pemberian mut'ah pada perempuan yang diceraikan. Qabla dukhul, sebelum dikawin. Ima bilis bil mahari. Nah, bisa separuh dari mahar. Hingga nam muqaddaron, jika mahar yang sudah tentukan. Aw bihasbi halin zawj, atau sesuai dengan keadaan sang suami. Inlam yung paddar, jika belum ditentukan maharnya. Yang kesembilan, wujud tahliyati sabiliyah hinaidin alal wajib jamil. Wajibnya untuk melepaskan, melepas istrinya dengan sisi yang baik, yang tidak boleh tahan-tahan dalam rangka menimbulkan mudarat dengan istrinya. Tidak ada celaan padanya. Baik, ini konfidian yang diwakilkan. Kita masuk al-ayat dan saniya. Jadi, khusus masalah bagi yang belum ditalak dan belum dikawin. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْهُرًا. Dan orang-orang yang ditawafauna, yang diwafat wafatkan di antara kalian. Wa yadharuna, dan meninggalkan azwaj, meninggalkan istri-istri. Ya tarabbasna, maka mereka istri-istri itu yang dengan mati sang suami menunggu. Ya tarabbasna bi anfusihinna, dan diri mereka arba'ata syuhur wa asra, 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, jika sudah sampai puncaknya, batas, ya, sampai batasan masa idahnya, fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak mengapa. Nah, tidak mengapa atas kalian pada apa-apa yang dijalankan dalam diri-diri mereka dengan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian jalankan. Nah, hari ini sendiri walaupun di ayat yang kedua ini berbicara tentang masa idah perempuan yang suaminya meninggal. Kata tadi, perempuan yang diceraikan sebelum digauli, sekarang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Lihat al-makna al-jumali. Lama kana bayna zawjaini hukukun tata'allaku bilhayati, tatkala di antara dua, jadi di antara suami istri, ada hak-hak yang terkait dengan kehidupan. Wa ukhra ba'dal maut, dan yang lainnya setelah kematian. Bayan Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayah, Allah jelaskan dalam ayat ini, ma yalzamu zawjah ba'da wafati zawjiha, apa yang mewajibkan sang istri setelah kematian suaminya. Wa awjaba 'alayha an tantazira bi nafsiha, maka Allah wajibkan bagi sang perempuan, istri yang tinggal mati suaminya, untuk antantazira bi nafsiha, menunggu dengan dirinya. Fatahbisa anil zawaji arba'ata syuhurin wa asra ayyamin wafatih, dan menahan untuk nikah ya, selama 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Wal murad bil ashar, wal murad bil ashuri al asharul halaliyah atau hilaliyah. Yang dimaksudkan dengan bulan-bulan di sini adalah al asharu, bulan-bulan al hilaliyah. Bukan Masehi ya, Hijriyah. Di anna yallati ja'ala Allah Ta'ala mawaqita linnas, karena itulah yang dijadikan oleh Allah waktu-waktu untuk manusia. Summa abaha Allahu lahunna ba'da hadhihi al-muddah, kemudian Allah bolehkan setelah masa iddah itu, ayaf'alna fi anfusihinna ma syi'na, untuk menjalankan pada diri-diri mereka apa yang mereka kehendaki. Mimma yukirru asyar'u, dari apa-apa yang diperbolehkan oleh syariat. Wal-urfu, wal-urfu min libasi wa ghairihi, dan uruf kebiasaan, ya, apa yang biasa dijalankan dari pakaian dan selainnya. Wawajjal hitabi lirrijali. Wawajjal hitabi lirrijali li'annahum qawwamuna 'alaihim. Pembicaraan ini diarahkan kepada kaum laki-laki karena mereka itu pemimpin. Nah, bagi mereka kaum perempuan. Talbiyan ala masuliyatihim anhunna, sebagai peringatan bahwasanya mereka-mereka yang bertanggung jawab atas perempuan-perempuan tadi, istrinya. Summa khatam al-ayah bibayani khatati ilmi bikulli ma na'malu ta'thirun min al-qurun an ta'atik. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan penjelasan ilmu Allah itu melingkupi segala apa-apa yang kita jalankan sebagai peringatan dari keluar dari ketaatan kepada Allah. Apapun yang kita jalankan, Allah itu khabir, ya. Allah itu maha mengetahui. Nah, min fawaidil ayah, termasuk dari faedah dari ayat ini, yang pertama wujud ihtidaj man tufi anha zawjuha, wajibnya menjalankan masa iddah orang-orang yang tinggal mati oleh suaminya bi arba'ata syuhur wa asrat ayamin, menjalankan masa iddah 14-10 hari. Wastasna min dhalika al-hamil, dikecualikan perempuan yang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jika tidak hamil, maka masa iddahnya 4-10 hari. Bagi perempuan-perempuan dengan mati oleh suaminya. Nah, yang kedua, innal iddata wajibatun 'alayha. Bahwasanya masa iddah itu, menjalani masa iddah itu wajib bagi sang perempuan. Sawa'an dakhala biha am la. Sama saja apakah ya dikawili atau tidak. Bersangkaun dan sahiratan anggabira. Sama saja apakah itu masih kecil atau itu sudah dewasa. Tatkala pernikahan itu. Nah, dicerai yang belum dikauli, maka tidak menjalankan masa iddah. Baik, ini jika ditinggal mati. Yang ketiga, wujub istinabiyya ulama yuragibu fi nikahiyya, wajib untuk menjauhi seluruh apa-apa yang membuat semangat dalam pernikahannya. Dari perhias, menggunakan pakaian-pakaian yang indah, ini tidak dijalankan setelah masa itu, setelah menunggu menjauhi masa itu, ditinggal mati oleh suaminya. Tidak keluar rumah, lagi itu orang. Nah, segala sesuatu yang membuat tertarik kamu adalah itu untuk menikahinya, tinggalkan. Kamu berbiasa wakian dan sebagainya. Yang keempat, wujud muru'atiha al-ma'rufa fima taf'alu ba'da inqita'i iddatiha min libasin wa ghairihi. Wajibnya untuk memperhatikan dengan baik pada apa-apa yang dijalankan, akan dijalankan setelah selesainya masa iddah. Ya. Jadi masalah pakaian dan selainnya. Setelah sudah menjalankan masa iddah selesai, nah, maka dia harus memperhatikan nah dari sisi pakaiannya atau yang lainnya. Yang kelima, tanbih rijal ala masuk ala mas'uliyati wan nisa liwa'un. Tanbih, peringatan pada kaum laki-laki atas tugas-tugas mereka, atas tanggung jawab mereka terhadap kaum perempuan untuk menjaga mereka. Nah, yang keenam, bayan ikhafatillahi ta'ala ilman bikulli ma na'mal. Jelasan? Nah, bahwasanya ilmu Allah itu melingkupi segala sesuatu, segala apa yang kita jalankan. Yang ketujuh, wujubul hadari minal khuruj an ta'atillahi ta'ala. Wajibnya al-hadar, wajibnya berikan peringatan. Enam, berikan peringatan keluar dari ketaatan kepada Allah. Berbahaya. Dan keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tahu masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat yang ketiga dalam suratul Baqarah ayat 228. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan, mereka menunggu dengan diri-diri mereka. Enam, selama 3 kali qurū, yakni haid. Sehingga 3 kali haid. فلا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Maka tidak halal bagi mereka, bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka, menyembunyikan kehamilannya. Tidak boleh. Ikunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika dia beriman kepada Allah dan akhir. Khair fidin azani wa azakumullah. Ini sekarang bahas ayat yang ketiga ini. Masa iddah perempuan yang diceraikan. Dan dia sudah dikauli. Dalil al-mana al-ijmali. Ya'murullahu ta'ala nisa'al mutallaqati. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan perempuan yang diceraikan. Ayam tadir Nabi al-Muzihinna. Wayah bisnaka antala bin nikamun dana salati tiapin. Merintahkan kepada perempuan-perempuan diceraikan untuk menunggu dirinya. Dan dia menahan dari meminta pernikahan dalam masa 3 kali haid. Nanti tidak nikah selama 3 kali haid. Istibro'an li arhamihinna, dalam rangka untuk membebaskan rahim-rahim mereka, untuk mengetahui ini lagi hamil atau tidak, terjadi dari suaminya yang telah menceraikan itu. أفسد المجال أمام أزواجهن. Dan menghapuskan kesempatan di hadapan istri-istri mereka. La'allahum yuraji'unna, mudah-mudahan mereka akan kembali. Ya lucu. Nah, walamma kanat al-mutallaqatu qad tata'ajjal al-'iddah wa yahamil. Dan tatkala perempuan yang bidi ceraikan itu kadang tergesa-gesa dalam masalah iddah. Wa yahamilun, ya sebenarnya dalam keadaan hamil. Wa taqtumul hamla, yang tutupi kehamilannya, dia sembunyikan kehamilannya. Wa tadda'i inqidha'ul iddah, dan dia mengaku telah selesai masa iddah. Hadarallaha ta'ala, hadarallahu ta'ala min dhalika. Maka Allah peringatkan orang itu dalam masalah ini. Sengaja menyembunyikan kehamilannya, biar masa iddahnya cepat, hanya 6-3 kali. Kita dalam keadaan hamil, maka bisa panjang masa iddahnya. Karena tergantung apa istrinya melahirkan. Nah, masa iddah perempuan yang hamil sampai dia melahirkan. Maka Allah peringatkan orang-orang yang menyembunyikan kehamilannya. Wabayyana anna kitmaha lilhamli munafin likamali imaniha billah. Dan Allah menjelaskan bahwa saya menutupi kehamilannya, dia menafikan kesempurnaan keimanannya kepada Allah. Imafi min tabhiri hududih. Karena di dalamnya ada perubahan terhadap hukum-hukum Allah. Munafin likamal iman bil yaumil akhir, dan menafikan kesempurnaan keimanan kepada hari akhir. Allati huwa yaumul jaza, yaumul akhir adalah hari pembalasan. Bima fihi min adamil mubalati bi adzabi, karena saya tidak perhatian dengan adzabnya. Tidak peduli dengan ajab, dengan azab yaumil akhir. Kita lihat min fawaidil ayah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Wujub i'tidalil mutallaqati bisalasi hiyadin, wajibnya perempuan yang diceraikan untuk menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Wa istasna min dhalika al-hamil, dikecualikan perempuan yang hamil. Wa man la tahidu li sigharihi aw ghairihi, dan perempuan yang sudah tidak haid lagi karena perempuan yang tidak haid karena masih kecil atau selainnya. Wa ghairu madkhuli biha aw al-khulwah biha, selain yang sudah dibauli atau yang sudah berkhulwah. Jadi yang wajib menjalankan masih ada 3 kali haid ini bagi yang diceraikan suaminya, dari kecualikan perempuan yang hamil, perempuan yang tidak haid karena masih kecil atau karena sudah tua. Dan juga yang belum digaul atau yang belum berkhulwat dengannya. Yang kedua, anal hamil la ta'taddu bil haid. Maksudnya perempuan yang hamil itu tidak dan menjalani masa itu dengan haid. Itu hanya lain. Yang ketiga, tahrim kadmil mar'ah al-mutallaqah hamlah. Haramnya perempuan yang diceraikan menyembunyikan kehamilannya. Haram. Yang keempat, anna kibma zalika i'tida'un bihaqillahi ta'ala al-qawni, menyembunyikan kehamilan itu termasuk melampaui batas pada hak Allah. Dalam masalah qauli, qauli ma khalaqallahu apa yang Allah ciptakan. Wa syahid qauli in kunna yu'minna billah. Jika nah, mereka beriman kepada Allah. Yang kelima, anna munafil likamal iman billahi wal yawmil akhir. Saya menafikan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang terakhir, idham hukumuka, misalnya hak-hak pernikah. Nah, khalifidina azani wa azabullahnya. So, tadi di ayat yang ketiga, membahas tentang mas haidah. Nah, bagi perempuan yang diceraikan 3 kali haid. Baik, setelahnya nantinya berapa masa hidup bagi perempuan-perempuan yang tua yang sudah tidak haid lagi, akan juga saya setelahnya suap selamat. Thank you.